Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke materi, satu hal yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah rahmatan wasiah, terkait dengan tanbih permasalahan salat. Yani beliau mengingatkan bahwa kita hidup di masa orang-orang himmah, semangat untuk bertanya tentang permasalahan ibadah itu lemah, sehingga hal-hal yang terjadi kekeliruan padanya butuh untuk ditanbih. Baik. Oleh karena itu beliau menghasung dalam perkara-perkara yang di sana didapati kekeliruan atau ketidakfahaman sebagian muslimin terkait dengan permasalahan ibadah mereka, terkhusus ibadah sholat yang merupakan silah bainal abdi wa rabbih, penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya, perlu untuk adanya perhatian yang lebih. Hal yang masih banyak terjadi, bahkan di sebagian tulab, ya, sebagian santri, terkait dengan salah satunya isyarat ketika duduk tasyahud, ya. Sebagaimana dalam hadis Wa'il ibn Hujr, beliau mensifati bagaimana tata cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula posisi tangan ketika beliau duduk dalam tasyahud tersebut. Ya, demikian juga pada hadis Malik ibn al-Khuwairis radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang disifatkan terkait dengan duduk tasyahud ini, bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggenggamkan antara ini kelingking dan jari manis beliau digenggamkan, ya, kemudian ibu jari, ya, jempol dengan jari tengah dilingkarkan, kemudian mengisyaratkan ke arah kiblat. Nah, kaifiyah ini didapati pada sebagian tulab itu tidak diperhatikan, ya, ada yang ketika tasyahud hanya seperti ini, ya, seperti ini. Baik. Ya. Ada juga yang apa namanya? Seperti ini apa namanya? Ya. Baik. Ya, ini salah karena ini tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Ya, telunjuk ke arah kiblat. Kemudian juga ya, saya ingatkan terkait dengan yang mengikuti tarjih al-Imam al-Albani rahimahullah terkait dengan tahrik. Ya, terkait dengan tahrik pada isyarah. Ini juga ya, dirajihkan oleh al-Allamah Abdullah al-Bukhari hafizahullah. Ya, ini terkait dengan tahrik pada isyarah ini. Beliau Al-Imam Al-Albani mengingatkan ini bukan turun naik, ya, bukan turun naik seperti ini, tetapi gerakan yang ringan, apalagi tidak muter-muter. Ini ayatnya tidak mengarah ke arah kiblat. Baik, sehingga ya, hal-hal yang spesial ini mohon untuk diperhatikan demi kebaikan sholat kita, termasuk diantaranya duduk iftirosh, ya, masih didapati sebagian kita ya duduk iftirosh keliru, yang semestinya dia duduk di atas telapak kaki kiri dihamparkan, kemudian duduk di atasnya, kemudian telapak kaki yang kanan ditegakkan. Ini duduk iftirosh. Masih ada sebagian yang ditumpangkan antara telapak dengan telapak, kemudian duduk di atasnya. Mungkin kalau yang masih kelas MTA kelas 5 atau usia 5 tahun atau 6 tahun masih bisa dimaklumi, karena mereka masih belajar, itu pun masih ya perlu untuk kita terus memperhatikan dan membenahi. Oleh karena itu monggo para mudarrisun, terkhusus yang mengajar pelajaran fikih, kalau perlu setiap tulab ini dipraktikkan tata cara sholat, ya, sebagaimana dulu di jenjang tahfidzul Quran, ya, kami meminta setiap anak untuk mempraktikkan tata cara sholat, sehingga betul-betul nanti ketika pembenahan lebih mudah ketika satu persatu. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua dari Kitabul Janais atau Babul Janais. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasiah fi kitabihi Umdatul Ahkam. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Jabirin radhiyallahu taala anhu. Jabir, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Huwa wa abuhu sahabiyan. Beliau dan ayahnya dua sahabat. Ya, sang ayah wafat ketika peristiwa perang Uhud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla 'ala An-Najasyi. Wa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah menyolati Najasyi. Yani secara gaib sebagaimana pada hadis yang pertama yang sudah kita pelajari. Fa kuntu fi as-saffi ats-tsani awis salis, dan aku ketika itu, kata Jabir, berada di saf yang kedua atau ketiga. Ya, beliau mengalami syak, ya, apakah kedua atau ketiga. Baik, dan keraguan beliau tidak mempengaruhi, ya, terkait dengan yakni kandungan hadis ini. Yang jelas beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalati ya Najasyi, dan yakni secara gaib. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liq hadis ini, qawlu fi hadis Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla 'ala an-najashi fa kuntu fi as-saff ats-tsani aw ats-tsalits. Adapun ya, pada hadis Jabir di mana beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyalati Najasyi dan aku ketika itu berada di saf yang kedua atau ketiga. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi masyru'iyyatus salati 'alal mayyit kama taqaddam. Pada hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyalati mayit atau menyalati jenazah sebagaimana yang telah lalu. Baik, dan hukumnya ya, perkara masyru' ini kan bisa wajib, bisa sunnah ya. Hukum terkait dengan salat jenazah sebagaimana penyelenggaraan jenazah ya, yang empat, yakni mulai dari memandikan ya, kemudian mengkafani, menyalati dan menguburkannya adalah fardu kifayah. Baik, sebagaimana yang sudah kita lewati pada hadis yang pertama. Fa inna as-salata 'alaihi maslahatun lahu wa lil hayy. Maka sungguhnya menyalati mayit padanya ada maslahat bagi si mayit, demikian pula bagi yang hidup, yakni yang menyalati. Jadi pada salat mayit atau salat jenazah terkandung di dalamnya maslahat untuk yang disalati, demikian juga untuk yang menyalati. Fahiya du'aun lahu wa syafa'atun. Di mana salat mayit atau salat jenazah merupakan doa untuk si mayit dan syafaat untuknya. Baik, syafaat ya, ini sendiri bermakna doa ya, yang mengandung pembelaan untuk yang disyafaati. Wa huwa fi hadhihi al-halah, di mana si mayit pada kondisi ini ahwaju ma kana ila du'ai, pada kondisi dia sangat-sangat butuh untuk adanya doa dari yang hidup ya, jadi dari sisi ini menunjukkan ya, besarnya maslahat dari salat jenazah bagi si mayit, terlebih tentunya jika yang menyolati ya, dalam jumlah yang demikian banyak. Kemudian wa fiha maslahatun lil hayy, demikian pula pada salat jenazah, salat mayit terkandung di dalamnya maslahat untuk yang hidup, yakni yang menyolati. Faqad warada kama ya'ti, dan telah datang ini dari al-hadis, kama ya'ti sebagaimana nanti akan datang, ini pada hadis yang ke-14, kita masih di hadis yang kedua, annahu man salla 'ala al-mayyiti falahu qiratun wa man salla 'alayhi wa tabi'ahu hatta yudfana falahu qiratani. Barang siapa menyalati mayit, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa menyalatinya, kemudian mengiringinya hingga dikuburkan, maka baginya pahala dua qirat. Di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan secara makna, karena sebagaimana pada hadis yang akan kita baca dengan lafaz man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha, man syahida di sini dengan man shalla. Jadi ini maslahat yang didapatkan bagi yang hidup, yakni yang menyolati, dia mendapatkan pahala. Ya, jika sebatas menyolatinya kemudian dia pulang, dia dapat pahala satu qirat. Namun jika dia menyolati hingga selesai dari dikuburkannya mayit tersebut, dia mendapatkan pahala dua qirat. Sebesar apakah ya satu qirat ini? Wa warada, dan telah datang ini penjelasan tentang ukuran satu qirat ya, yang dikandungi dalam hadis ini. Anna asgharahu asgharahuma, bahasanya yang paling kecil ya dari dua qirat ini, asgharahuma mislu Uhud, ya semisal gunung Uhud. Baik. Jadi kalau satu qirat yang paling kecilnya saja ya ukurannya semisal gunung Uhud, dan dikatakan oleh beliau di sini wa mislul jabalil azim, dan semisal gunung yang besar, ya menunjukkan bahwa maslahat bagi yang menyolati dari pahala yang dia dapatkan demikian agung. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika sebelumnya ya beliau biasa setelah menyolati beliau kembali, hingga kemudian mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu penyebutan tentang pahala bagi seorang yang menyolati kemudian mengiringi hingga dikuburkan mayit tersebut. Beliau radhiyallahu taala anhu Ibnu Umar menyuruh seseorang untuk tabayyun, ya cross check kebenaran apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya baik itu benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan semisal ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, ya bolehnya tasabbut, ya. Yakni ketika datang khabar dari seorang yang siqah, dan itu ya tidak mencacati kesiqahan orang tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika didatangi oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Abu Musa salam, setelah tiga kali salam tidak mendengar, tidak didengar, tidak terdengar oleh Umar, beliau kembali. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu keluar, kemudian memanggil, ya, dan bertanya kenapa engkau kembali. Ya, kemudian Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan bahwa beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istizanu salas, bahwa minta izin itu tiga kali. Ya, jika tidak yakni didapati ya penghuni rumah, maka kembali. Tayib. Umar kemudian mengatakan, ya demi Allah, jika apa yang kamu katakan itu sesuatu yang tidak datang dari Nabi, maka punggungmu ya menjadi taruhannya. Maka beliau kemudian mengumpulkan beberapa sahabat Ansar, ya. Kemudian ditanya, ya, apakah di antara kalian mendengar seperti apa yang dikatakan oleh Abu Musa? Ya. Kemudian di antara mereka mengatakan, aku mendengar yang demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan Ibnu Umar datang menemui Ibnu Umar dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah baik itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ketika itu beliau duduk sambil menggenggam segenggam kerikil, beliau membanting kerikil tersebut sambil mengatakan sungguh rugi Ibnu Umar, sekian banyak kirat terluput dari Ibnu Umar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana para salaf dahulu betul-betul merasa rugi ketika terluput dari pahala. Nah ini juga sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan menyolati jenazah, demikian pula mengiringinya hingga dikuburkan. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, ويختلف الأجر باختلاف المصلين وإخلاصهم وباختلاف المصلى عليه. Dan pahala yang didapatkan berbeda-beda bergantung kepada perbedaan orang-orang yang menyolati dan keikhlasan mereka masing-masing sesuai dengan kadar keikhlasan mereka. Wa bi ikhtilafil musalla alaih, juga bergantung kepada keadaan orang yang disolati. Kemudian faqad warada an ba'd as-salihin, dan telah datang dari sebagian salihin annahu ghufira li jami'i man shalla 'ala janazatihi, bahasanya diampuni untuk seluruh orang yang menyolati jenazahnya. Baik. Terkait dengan kesahihan tentang ini tentunya butuh dalil, karena ini terkait dengan bahasanya seluruh yang menyolati orang salih tadi diampuni dosanya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa fihi masyru'iyatis shufuf, di sini juga disyariatkannya untuk dibentuk atau dibuat saf-saf di dalam salat jenazah. Wa an la tanqusa an thalathatin, dan diupayakan dalam membuat saf untuk tidak kurang dari 3 saf. Kama warada al-hathu ala dhalika, sebagaimana telah datang hasungan untuk melakukan yang demikian. Pada ta'liq disebutkan di situ, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Majah an Malik ibn Hubairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, demikian juga Al-Imam Ibn Majah dari sahabat Malik Ibn Hubairah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Idza kanu qalilina," bahasanya jika mereka para sahabat sedikit, "saffahum thalathan," maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membariskan mereka menjadi 3 saf. Walau kanu itsnaini itsnaini au thalathatan thalathatan, walaupun mereka ketika dibikin 3 saf tersebut satu safnya hanya terisi 2 orang 2 orang atau 3 orang 3 orang. Baik. Ini perkataan Malik ibn Hubairah. Sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa pada pelaksanaan salat jenazah meskipun ya jumlahnya sedikit, ya, tetap disunahkan untuk dibuat 3 saf. Nah, jika jamaah ya jumlahnya banyak, bahkan mungkin misalnya ya, dalam masjid ini misalnya ya dari ujung ke ujung penuh, kemudian saf kedua penuh, ya, kemudian saf ketiga penuh, maka tidak mengapa melebihi dari 3 saf tersebut. Ya, tidak kemudian dibuat berapa gelombang agar 3 saf, tidak. Ya, intinya jika jumlahnya sedikit sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Malik ibn Hubairah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam membagi ya para sahabatnya menjadi 3 saf. Kemudian waqad warada, dan telah datang di dalam as-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yusalli alaihi, menyolatinya, yakni ketika dia meninggal, menyolatinya arba'una, 40 orang, la yushrikuna billahi syai'a, di mana mereka orang-orang yang menyolatinya tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa syaffa'ahumullahu fih, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan syafaat mereka untuk si mayit tadi. Ini termasuk diantara keutamaan tauhid, ya, bahwa mereka orang-orang muwahhidin ketika menyolati ya seorang mayit, jumlah mereka yang menyolati 40 orang atau lebih, maka syafaat mereka diterima, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Al-hadis al-salis, hadis yang ketiga, kata Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah, an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla ala qabrin, ini beliau menyolati sebuah kuburan, ba'dama dufina, yakni setelah jenazahnya dikuburkan. Jadi beliau menyolati jenazah yang telah dikuburkan di kuburan, ya, menyolatinya di kuburan. Fakabbara alaihi arba'an, maka beliau ya ketika menyolati jenazah yang sudah dikuburkan tersebut, beliau bertakbir 4 kali takbir. Jadi sebagaimana ya ketika menyolati secara hadir, jadi jumlah takbirnya sama. Terkait dengan kejadian ini, Al-Allamah Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, beliau menyebutkan bahwa kejadian ini berkaitan sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan meninggalnya seorang wanita, ya, dalam hadis Abi Hurairah, anna imra'atan sauda kanat taqummul masjid, bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam, di mana beliau ya biasa membersihkan masjid, jadi mengurusi masjid, membersihkannya. Famatat, kemudian wanita tadi meninggal. Wanita tadi meninggal. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam merasa kehilangan. Faqila, maka dikatakan kepada beliau, innaha matat, rasanya dia telah meninggal. Fadafanuha lailan, kemudian para sahabat menguburkannya di malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Di sini bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap para sahabatnya, sampai pun seorang wanita hitam. Ya, di sini juga menunjukkan ya bagaimana kedudukan seorang yang yakni memiliki perhatian terhadap kebersihan masjid, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merasa kehilangan, dan beliau ketika di yakni tidak diberitahu mempertanyakan kenapa tidak diberitahu. Qalu, kata para sahabat, kunta naiman fa khashina an nuqidaka wal lailu zulmah, engkau ketika itu ya Rasulullah dalam keadaan tidur, maka kami khawatir jika kami membangunkan engkau kondisi malam sangat gelap. Ya, kondisi malam ya sangat gelap, jadi mengkhawatirkan ya hal ini akan memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku kuburannya. Kata Abu Hurairah, fadalluhu ala qabriha fa'ata qabraha fasalla alaiha, maka mereka pun menunjukkan keberadaan kuburan si wanita tadi, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendatanginya kemudian menyolatinya. Baik. Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau pada ta'liqnya mengatakan, qauluhu fi hadis Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina. Fakabbara alaihi arba'an. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati sebuah kuburan setelah yakni si mayit dikuburkan di dalamnya. Fakabbara alaihi arba'an, maka beliau bertakbir 4 kali takbir ketika menyolati jenazah yang sudah dikuburkan tersebut. Kata beliau, fihi dalilun ala jawazi sholati ala al-qabr, pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya salat ala al-qabr, yakni di atas kuburan, yakni terkait dengan menyolati jenazah yang sudah dikuburkan. Ini boleh. Sebagaimana misalnya jika seseorang ya datang untuk menyolati, ternyata sampai di tempat yang dituju jenazah sudah dikuburkan. Maka pada kondisi ini boleh ya untuk datang ke kuburan ya jenazah tadi kemudian menyolatinya di kuburan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Jadi bukan salat yang dimaksud, yakni salat sebagaimana ya salat-salat yang ada. Ini terkait dengan salat jenazah. Wa qala al-ashab, yang dimaksud al-ashab di sini yakni ashab Imam Ahmad, yakni yang para ulama dari kalangan mazhab al-Imam Ahmad. Mereka berpendapat tustahabbu salatu alaihi ila syahrin aw syahrin wa syai'in li'annahu yabla ba'du. Menurut pendapat mazhab para ulama dari kalangan Hambali, bahwa disunnahkan untuk menyolati mayit yang sudah dikuburkan ila syahrin, hingga batas yakni satu bulan sejak dikuburkan, atau sebulan lebih sedikit. Dikarenakan kalau setelahnya mayit sudah hancur begitu. Jadi ini yang menjadi pendapat mazhab Hambali. Yang menjadi dasar terkait dengan pendapat ini ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Beliau berkata anna umma Sa'ad ibn Ubadah, bahasanya ibunda dari Sa'ad ibn Ubadah al-Ansari, matat, beliau wafat meninggal dunia, wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghaibun. Dan ketika beliau wafat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak hadir, yakni di Madinah. Dan sebagian riwayat disebutkan Nabi ketika ini dalam keadaan dalam sebuah peperangan. Kemudian falamma qadima, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang yakni ke Madinah, shalla 'alaiha, beliau menyolatinya, wa qad madha lidzalika syahrun, dan telah berlalu dari ya sejak dikuburkannya itu satu bulan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun ya, Imam Al-Albani rahimahullah beliau mendhaifkannya sebagaimana dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Jadi sanad hadis ini dhaif. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyolati jenazah seorang lelaki, seorang sahabat yang telah dikuburkan ya 3 hari sebelumnya. Ini riwayatnya dalam Sahih al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Kelanjutan dari kalam Al-Imam Sa'di rahimahullah, setelah beliau menyebutkan pendapat mazhab Hambali yang menyatakan disalati sampai batas satu bulan atau satu bulan lebih sedikit, karena setelahnya mayit sudah hancur. Wali annahu lam yarid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala al-qabri ba'da syahr. Dan dikarenakan tidak datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahasanya beliau menyolati mayit yang telah dikuburkan, jadi menyolati di kuburan setelah satu bulan. Jadi ini kembali dengan dasar apa yang ada pada hadis Ummu Sa'ad ibn Ubadah tersebut. Nyatanya hadisnya dhaif. Kemudian kata beliau, walakin fi hadza tahdid nadharun, akan tapi pada pembatasan satu bulan ini nazar, jadi pendapat yang perlu ditinjau kembali. Li'annahu lam yarid at-tahdid bisyahr, dikarenakan tidak datang pembatasan dengan jangka satu bulan sejak dikuburkan. Tidak datang pembatasan tersebut. Wala mani'a minas salati alaihi ba'dahu. Atas dasar itu kata beliau Al-Imam As-Sa'di, sehingga tidak mengapa, tidaklah terlarang dari menyalati mayit yang telah dikubur ba'dahu, yani walaupun setelah satu bulan. Beliau berpendapat demikian. Li'anna salata ala ruhi la al-jasad, karena tujuan salat itu untuk menyalati ruhnya bukan jasadnya. Jadi kalaupun secara penelitian perhitungan mungkin setelah satu bulan tubuhnya sudah hancur, maka ini tidak menjadi penghalang karena tujuannya untuk menyalati yakni ruh bukan jasad. Namun jika kita perhatikan dari riwayat yang sahih sebagaimana tadi disebutkan, riwayat satu bulan tersebut didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani, adapun riwayat tiga hari sahih dalam Al-Bukhari. Sehingga dari zahir yang ada menunjukkan rentang antara menyolati dan dikuburkan itu tidak terlalu jauh. Oleh karena tidak bisa untuk kemudian dijadikan alasan dengan pendapat Al-Imam As-Sa'di tidak ada batasan seseorang misalnya ziarah kuburannya Sunan Kalijaga, terus saya mau menyolati salat jenazah Sunan Kalijaga. Sudah berapa lama kira-kira? Jadi dari zahir hadis yang ada yang sahih menunjukkan tidak berselang jauh dari dikuburkannya. Atas dasar itu yang akhwat yang lebih hati-hati jika masanya terlalu jauh maka tidak dilakukan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, wa fihi masyru'iyatut takbiri arba'an kama taqaddam. Dan pada hadis ini juga disyariatkan takbir 4 kali pada menyolati mayit yang telah dikuburkan di kuburan sebagaimana yakni yang telah lalu pada hadis sebelumnya ketika menyolati Najasyi secara gaib. Ini faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liqnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.